Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan tentang peri kehidupan dari para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita masih membahas sirah dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai kita pada kisah penumpasan Musailimah al-Kadzdzab, nabi palsu. Ini sosok yang mengaku nabi yang ditumpas di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah jelaskan bahwa Musailamah ini sudah mengaku sebagai nabi bahkan ketika Nabi alaihi salatu wasalam masih hidup. Di mana ya, dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam kemudian bersedia untuk masuk Islam dengan syarat bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasalam wafat, dia yang dijadikan sebagai pemimpin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasalam menolak keinginannya. Demikian juga telah kita jelaskan bahwa Musailimah ini memiliki banyak sekali kebohongan. Namanya juga nabi palsu. Dia punya serangkaian ayat-ayat untuk mendandingi Al-Quran. Tapi tidaklah kita dapati dari ayat-ayatnya Musailimah itu, melainkan hanya menunjukkan kepandiran dan kebohongan dari Musailimah. Ya, ayat-ayat yang dibacakan olehnya tidak memiliki makna, ya, tidak memiliki makna yang indah sama sekali. Ya waber, wahai berang-berang. Ya, engkau memiliki udhunaini wasadr, memiliki dua telinga dan dada. Enggak indah sama sekali. Ya, ini telah kita jelaskan kemarin, kita nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir tentang beberapa ayat yang dikatakan oleh Musailimah sebagai ayat-ayat yang diturunkan kepadanya sebagai seorang nabi. Maka insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan ceritakan bagaimana proses penumpasan Musailimah al-Kadzdzab dan para pengikutnya. Ya. Jadi di masa Abu Bakar Siddiq, ketika Musailimah ini menampakkan taringnya ya di daerah Yamamah, maka Abu Bakar Siddiq menunjuk Ar-Rajal bin Ufuwah. Ya, Ar-Rajal bin Ufuwah untuk mendakwahi pengikut Musailimah. Jadi sebelum diserang, diutus Ar-Rajal bin Unfuwah. Ya, tidak ada yang menyangka ternyata Unfuwah ini, Ar-Rajal bin Unfuwah, malah bergabung dengan Musailimah. Dia mengaku, ya, mengakui kenabian Musailimah al-Kadzdzab. Dia mengatakan bahwa Musailimah ini bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memikul tugas kenabian sebagaimana surat Musailimah yang di kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kita kemarin ya? Kemarin kita jelaskan dia mengirimkan surat kepada Nabi. Ya. Kata dia apa? Min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dari Musailimah ya, utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Sehingga kata Ibnu Unfuwah, Ar-Rajal bin Unfuwah, dia mengatakan bahwa ya, Musailimah ini sama-sama nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, Musailimah juga adalah nabi. Oleh karena itu Bani Hanifah ya memberikan simpatinya kepada Ar-Rajal. Ar-Rajal bin Unfuwah ya dijadikan oleh Musailimah sebagai panglimanya. Ya, sebagai tangan kanan dari Musailimah al-Kadzdzab. Ini menunjukkan bahwa memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang bisa terjerumus pada kesesatan bahkan kekafiran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya barakallahu fikum, Ar-Rajal bin Unfuwah ini telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah menyebutkan, ya, ketika itu aku berada di sisi Rasulullah SAW, dan ketika itu ya kami di sekitar kami ada beberapa orang, dan ketika itu ada Ar-Rajal bin Unfuah, ada Ar-Rajal bin Unfuah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna fikum la rajulun ya dirsuhu finnari a'zam min Uhud. Sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki. Ya inna fikum la rajulan dirsuhu finnar a'zam min Uhud. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada seorang laki-laki yang gusinya itu lebih besar daripada gunung Uhud. Ya, artinya gusinya di neraka ya, dirsuhu finnar a'zam min Uhud. Gusinya di neraka nanti lebih besar daripada Uhud. Artinya orang ini akan masuk ke dalam api neraka dan dalam keadaan yang sangat buruk. Dia memiliki gusi yang lebih besar daripada gunung Uhud. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'anhu mengatakan, fahalakal qawm fabakitu ana warrijal ya, wa kuntu mutakhawifan laha. Maka orang yang duduk bersama Nabi SAW itu semuanya sudah meninggal, kecuali hanya aku dan Rajal saja yang masih hidup. Ya. Dan mereka ini meninggal dalam keislaman. Jadi orang-orang yang berada di sisi Rasul SAW ketika Nabi mengatakan, di antara kalian ini ada yang gigi gusinya di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Orang-orang yang mendengar hadis itu semuanya sudah meninggal, tinggal Abu Hurairah dan Ar-Rajal bin Unfuah. Wa kuntu mutakhawifan laha. Maka aku ya khawatir dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau khawatir kalau yang disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah diri beliau, yakni dirinya Abu Hurairah. Lihat bagaimana ketakutan seorang sahabat. Ya, jadi dia tidak mentazkiyah dirinya sendiri, malah khawatir. Jangan-jangan yang disebut oleh Nabi itu adalah aku, kata Abu Hurairah. Ya. Sampai kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hatta kharaja ar-rajulu ma'a Musailimah wa syahida lahu bin nubuwah. Sampai kemudian Ar-Rajal ya, dia keluar bersama Musailimah menjadi pengikutnya Musailimah, wa syahida lahu bin nubuwah. Kemudian membenarkan kenabiannya Musailimah. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa Musailimah adalah seorang nabi. Dialah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, inna fikum la rajulan dirsuhu finnar a'dham min Uhud. Ya, gusinya nanti di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Fakanat fitnatur rajal a'dham min fitnati Musailimah au Musailimah. Ya. Maka fitnah yang ditimbulkan oleh Ar-Rajal menurut Abu Hurairah ini lebih besar daripada fitnah yang dimunculkan oleh Musailimah. Ya, lebih besar daripada fitnah yang dimunculkan oleh Musailimah. Kenapa? Karena Rajal ini termasuk dari sahabat dulunya, orang yang beriman. Namun kemudian dia murtad. Adapun Musailimah sudah diketahui kedustaannya sejak lampau, sejak dulu. Ya, sejak dulu sudah diketahui apa? Ya, fitnahnya, kedustaannya. Maka kata Abu Hurairah, fakanat fitnatur rajal a'dham min fitnati Musailimah. Ya. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala, Abu Bakar Siddiq ya, setelah tadi mengirim Ar-Rajal bin Unfuah, ternyata dia malah murtad dan bergabung dengan Musailimah. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengirim Ikrimah bin Abi Jahal dan Syarahbil bin Hasanah untuk memerangi Musailimah. Namun karena Bani Hanifah ini sebagaimana yang kita katakan bahwa Bani Hanifah ini adalah kabilah yang sangat besar, pengikutnya Musailimah ini tidak bisa dianggap remeh. Dia memiliki pasukan yang sangat banyak. Dia memiliki sekitar 40 ribu pasukan. Ya, jadi pengikut Musailimah ini tidak bisa dianggap remeh. Dia memiliki banyak sekali pasukan. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah Ikrimah bin Abi Jahal dan pasukannya Syarahbil bin Hasanah tidak mampu untuk menumpas gerakan Musailimah, maka Abu Bakar Siddiq mengirim ya pasukannya Khalid ibn al-Walid untuk memerangi Bani Hanifah di Yamamah. Maka kemudian ya Khalid pun mulai berjalan menuju Bani Hanifah dan kemudian setiap kali dia melewati kaum yang murtad, maka diperangi oleh Khalid bin Walid sampai mereka kembali ke dalam Islam. Jadi Khalid bin Walid memang tujuannya adalah menuju Yamamah untuk menumpas ya gerakannya Musailimah Al-Kadzab. Namun setiap kali berjalan melewati orang-orang yang murtad, ini pun diperangi oleh Khalid bin Walid. Maka ketika itu melewati, beliau melewati pasukan berkuda milik Sajah, ya, ini istri dari Musailimah yang telah kita sebutkan, kita singgung kemarin, ya, maka kemudian diperangi oleh pasukannya Khalid bin Walid sehingga tercerai-berai dan kemudian mereka pun keluar dari Jaziratul Arabiyah. Kemudian Sajah lari ke Irak, ya, Sajah kemudian lari ke Irak dan dia pun kembali masuk Islam, ya. Jadi Nabi palsu Sajah ya kembali masuk Islam kemudian meninggal di Irak. Baik. Nah, ini peta peta perjalanannya Khalid bin Walid. Ya, beliau berangkat dari Dzulqisah, ya. Dzulqisah ini adalah tempat pemberangkatannya pasukan oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar memberangkatkannya itu dari Dzulqisah. Kemudian berjalan dia ke Buzakha, kemudian ke Ghamrah, ke Naqrah, ke Zafar, ke Butah, sampai kemudian ke Yamamah. Jadi ini adalah perjalanan Khalid bin Walid. Jadi dia nggak langsung menuju Yamamah, tapi menuju beberapa tempat di mana banyak orang-orang yang murtad di sana. Jadi satu paket ya, Khalid bin Walid bukan hanya memerangi si siapa? Musailimah Al-Kadzab, tapi juga memerangi ya pasukan-pasukan atau mengerangi orang-orang murtad. Ya, menyerang mereka agar mereka kembali ke dalam Islam. Nah, ketika Musailimah mendengar bahwa pasukan Khalid bin Walid ini mendekat, dia pun kemudian menempatkan pasukannya di sebuah tempat yang bernama Aqraba. Ya, ini adalah pintu masuk ke Yamamah. Ya. Jadi mereka pasukannya Musailimah yang banyak tadi diletakkan di luar Yamamah atau di awal masuknya Yamamah. Nah, kemudian Musailimah berorasi di hadapan pasukannya. Ini cerdasnya Musailimah ya. Jadi dia bagaimana agar pasukannya ini bersemangat ya, bersemangat untuk melawan pasukannya Khalid bin Walid. Dia mengatakan al-yaumu yaumul ghairah. Hari ini adalah hari perubahan. Al-yaumu in huzimtum tustarda fin nisa ya sabiyah. Hari ini apabila kalian dikalahkan, maka istri-istri kalian akan ditawan. Wa yunkahna ghaira ya ghaira hadiyat, atau dia dinikahi atau istri-istri kalian akan dinikahi dengan cara paksa. Ya. Jadi hari ini adalah hari perubahan atau bisa juga diartikan sebagai hari kecemburuan. Ya, kalau kalian tidak cemburu, maka biarkan saja, kalah saja kalian. Nanti istri-istri kalian akan diambil sebagai tawanan, atau istri-istri kalian akan ditawan. Ya, akan dinikahi secara paksa. Faqatilu, ya, anhasibakum, wamna'u nisa'akum. Maka berperanglah kalian, ya, anhisabikum, ya, untuk mempertahankan kedudukan kalian, wamna'u nisa'akum, dan pertahankan istri-istri kalian. Ya, jadi demikian provokasi yang dilakukan oleh Musailimah Al-Kadzab. Ya, hari ini kalau kalian tidak berperang mati-matian, hari ini kalau kalian tidak berperang habis-habisan, maka ya jangan salahkan siapapun kalau istri kalian akan dijadikan sebagai tawanan perang. Lihat pintarnya Musailimah memprovokasi pasukannya agar bertempur mati-matian. Maka kemudian Musailimah pun ya membagi dua pasukannya, ya, di salah satu sisi atau pasukannya dipimpin oleh Muhakkam bin Tufail. Muhakkam bin Tufail ini adalah panglima dari Musailimah. Kemudian di sisi yang lain dia meletakkan Ar-Rajal bin Unfuwah. Ar-Rajal bin Unfuwah ya dia jadikan sebagai panglima. Ya, jadi pasukannya dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama dipimpin oleh Muhakkam bin Tufail, yang kedua dipimpin oleh Ar-Rajal bin Ufuwah. Maka kemudian ada pun pasukan kaum muslimin ketika itu, ya, panji-panji mereka dipegang oleh Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini yang memegang panji kaum muhajirin. Kemudian panjinya Ansar dipegang oleh Thabit bin Qais bin Syammas. Sampai kemudian terjadi pertempuran yang maha hebat, yang demikian hebat, ya, dan ketika itu pasukan Musailimah mendapatkan kemenangan. Ini di awal pertempuran, ya, pasukan Musailimah menyerang habis-habisan pasukan kaum muslimin. Berarti provokasi, ya, yang dilakukan oleh Musailimah itu berhasil. Dia berhasil untuk membangkitkan kemarahan, ya, pasukannya, sehingga mereka bertempur habis-habisan. Sampai kemudian kaum muslimin terdesak. Ya, mereka terus menyerang sampai ke tenda-tenda kaum muslimin. Jadi perangnya itu, ya, mereka menyerang pasukan kaum muslimin sampai kemudian kaum muslimin terpojok di tenda-tenda mereka. Namun pada saat inilah, ya, pada saat Musailimah atau pasukannya Musailimah ini mendesak kaum muslimin, ya, Ar-Rajal bin Unfuah berhasil dibunuh. Yang membunuhnya adalah saudara laki-laki dari Umar bin Khattab yang bernama Zaid bin Khattab. Jadi Zaid bin Khattab, ya, berhasil membunuh Ar-Rajal bin Unfuah. Sehingga otomatis apa? Kehilangan kepemimpinan. Ya, satu orang dari pemimpin pasukan Musailimah sudah berhasil dibunuh. Maka kemudian mulailah keadaan berpaling. Setelah berhasil dibunuh, ya, salah seorang dari panglima Musailimah, yakni Ar-Rajal bin Unfuah, maka keadaan berbalik. Ya, kaumnya Musailimah mulai terdesak. Kaum muslimin mulai maju untuk menyerang posisi mereka. Sehingga apa yang terjadi? Maka mundurlah pasukan tadi. Tinggal satu orang lagi pemimpinnya. Ini Muhakkam bin Tufail. Karena Ar-Rajal bin Ufwah sudah mati, ya, maka kemudian pemimpin dari Musailimah hanya ada satu, ya, ini siapa? Muhakkam bin Tufail. Maka kemudian, ya, Muhakkam bin Tufail memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam kebun. Jadi kebun ini ibarat sebuah benteng. Ini kebun yang berada di sebuah benteng. Jadi kebun tersebut dikelilingi oleh dinding-dinding, oleh tembok-tembok. Yang di dalam kebun yang luas inilah Musailimah berada. Jadi setelah pasukannya terdesak, ya, mereka pun mundur ke dalam kebun yang dikelilingi oleh dinding-dinding, ya. Nah, ketika Muhakkam bin Tufail sudah memberikan komando kepada pasukannya, ayo mundur, ya, mundur masuk ke dalam benteng. Nah, ketika itulah putranya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar, berhasil memanah Muhakkam bin Tufail, ya, yang mengarah tepat di lehernya. Jadi ketika dia sedang mengomandoi pasukannya, ayo mundur, oleh Abdurrahman bin Abi Bakar dibidik dengan panah, lalu dilepas. Sampai kemudian panah tersebut menancap tepat di leher Muhakkam bin Tufail. Maka tewaslah Muhakkam bin Tufail, ya. Maka kedua-dua panglima, ya, yang diharapkan oleh Musailimah Al-Kadzab untuk mempertahankan posisinya, dua-duanya berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Ya. Jadi yang membunuh adalah siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar. Ingat kisahnya enggak Abdurrahman bin Abi Bakar ini yang mana? Ketika Nabi SAW wafat, dialah yang membawa siwak. Dia yang membawa siwak masuk ke dalam rumahnya Aisyah, karena Aisyah ini adalah kakaknya. Dia membawa siwak, kemudian Nabi SAW memandang siwak tersebut. Lalu kemudian Aisyah mengetahui bahwa Rasulullah SAW sangat menginginkan siwak tadi. Maka kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar dipanggil oleh Aisyah, dimintai siwaknya. Lalu siwaknya Abdurrahman ini dihaluskan oleh Aisyah dengan giginya, lalu kemudian diberikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, dia inilah yang berhasil membunuh Muhakkam bin Tufail, salah seorang dari panglimanya Musailimah. Nah, kemudian setelah pasukan masuk, ya, pasukan musuh ini masuk, maka pintu file mati, tewas di medan pertempuran. Kemudian pasukannya masuk semua ke dalam benteng, ya, ke dalam kebun, lalu mereka mengunci pintu benteng tersebut atau pintu kebun tersebut. Sehingga kaum muslimin hanya bisa bertahan di luar, enggak bisa masuk ke dalam benteng. Ya. Jadi siasat dari pasukan tadi masuk ke dalam benteng. Ya, kaum muslimin kemudian tidak bisa mengejar masuk ke dalam, mereka hanya bisa melakukan pengepungan dari luar. Ya. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dia mengatakan kepada para sahabat yang lain, ya, kalian letakkan aku di atas tameng. Ya, letakkan aku di atas tameng. Tameng itu perisai. Kemudian bawa aku melalui sasaran panah. Artinya, bawa aku ke benteng, tapi jangan sampai aku kena panah. Jadi diusung di atas perisai, di atas tamengnya. Kemudian setelah mendekati benteng, aku ditempar. Lemparkan aku ke dalam benteng. Ya, tergambar nggak? Jadi dia dibawa ke mana? Di atas sebuah perisai oleh banyak sahabat. Kemudian, ya, begitu digotong dekat benteng, lalu dilempar. Suas! Ya, dilemparkan untuk masuk ke dalam benteng. Maka Barra bin Malik berhasil dilemparkan ke dalam benteng. Lalu kemudian, ya, dia berhasil melewati pagar kebun. Kemudian berhasil masuk ke dalam benteng. Lalu dia pun membuka pintu benteng sehingga pasukan kaum muslimin bisa masuk ke dalam benteng yang Musailimah al-Kadza. Jadi bayangkan ya, bagaimana keberanian para sahabat. Lemparkan aku ke dalam benteng. Akhirnya Barra bin Malik masuk ke dalam benteng, lalu dia pun membuka pintu yang membuka pintu benteng sehingga pasukan kaum muslimin bisa masuk ke dalamnya dan kemudian berperang dengan pengikut dengan Musailimah dan para pengikutnya. Nah, kemudian datang ya, masuklah kaum muslimin, terjadi pertempuran yang luar biasa. Ya, dan pasukan Musailimah ya mengalami kekalahan yang demikian besar karena pasukan kaum muslimin berhasil mendesak sampai kemudian sosok Musailimah ini dibidik oleh Wahsy bin Harb. Ya, bekas budaknya Jubair bin Mut'im. Tentunya namanya Wahsy ini tidak asing bagi kita. Ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Wahsy ketika dia masih kafir, yaitu membunuh sahabat yang mulia, ya, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia merupakan sayyidus syuhada, merupakan penghulunya para syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Dilempar tombak oleh Wahsy bin Harb. Kemudian dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa hati atau jantungnya dimakan oleh Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan. Wallahu ta'ala alam. Maka Wahsy bin Harb ini, ya, kisahnya ketika Fathu Makkah, dia masuk Islam. Kemudian bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan kekecewaannya. Walaupun Wahsy ini sudah masuk Islam, tapi Nabi masih ingat bahwa dialah yang telah membunuh paman beliau, yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada Wahsy, ya, aku tidak ingin melihatmu selama-lamanya. Ya, kenapa? Karena sedihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Wahsy ini yang membunuh Hamzah, membunuh paman beliau. Maka muncul kekecewaan pada diri Wahsy, ya, karena dia telah membuat kecewa Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun ingin menebus kesalahannya. Nah, ketika pasukan kaum muslimin telah berhasil masuk ke dalam benteng, Wahsy mengatakan pada dirinya, inilah saatnya bagiku untuk menebus kesalahanku yang telah lalu. Maka Wahsy pun berusaha untuk membidik Musailimah al-Kadzab, lalu kemudian dia lemparkan tombaknya kepada Musailimah sehingga tembus tubuh dari Musailimah al-Kadzab. Ya, tembuslah tubuh dari Musailimah al-Kadzab setelah ditombak oleh Wahsy bin Harb. Nah, baru kemudian setelah Musailimah terkena tombaknya Wahsy, ya, dengan cepat Abu Dujanah Simak bin Harasyah mendatangi Musailimah kemudian menebas kepalanya dengan pedang. Ya, sehingga matilah Musailimah al-Kadzab, ya. Jadi dia ditombak oleh Wahsy, kemudian dieksekusi oleh Abu Dujanah. Dan ingat, Abu Dujanah ya termasuk dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang bertempur habis-habisan di perang Uhud. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, siapa yang menginginkan pedangku ini, maka para sahabat ya berebut ingin mendapatkan pedangnya Rasul alaihi salatu wasalam. Tapi kemudian ya, siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, siapa yang ingin mendapatkan pedang ini dengan haknya, maka tidak ada yang berani maju. Lalu kemudian Abu Dujanah lah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam, apa haknya wahai Nabi? Ya, haknya adalah dia berperang habis-habisan dengan pedang ini. Maka kemudian diambil oleh Abu Dujanah ya, lalu kemudian berperang habis-habisan. Maka di perang melawan Musailimah Al-Kadzab ini juga Abu Dujanah yang kemudian mengeksekusi ya sampai mati Musailimah Al-Kadzab setelah dilempar tombak oleh Wahsy bin Harb. Maka dengan demikian selesailah peperangan ya. Ketika itu jumlah yang terbunuh dari pihak musuh, dari pengikutnya Musailimah dan pengikutnya, baik yang berada dalam kebun maupun yang berada di luar kebun, itu ada 10.000 orang. Jadi jumlah korbannya dari kalangan Musailimah ini demikian banyak ya. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan 21.000 orang yang terbunuh dalam perang Yamamah dari kalangan pengikutnya Musailimah Al-Kadzab. Adapun ya kaum muslimin yang terbunuh ketika itu sekitar 500 sampai 600 orang. Jadi jumlah yang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah pasukan Musailimah yang berhasil ditumpas. Jadi sekitar 500 sampai 600 orang. Namun barakallahu fikum ya, 500 sampai 600 orang ini kebanyakannya adalah para hufadzul Quran, para qurra, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Jadi banyak sekali dari kalangan para sahabat yang mereka merupakan qurra, merupakan para penghafal Al-Qur'an, gugur di medan pertempuran Yamamah. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Karena banyaknya para penghafal Al-Qur'an yang gugur di perang Yamamah. Ya, ini insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Nah, setelah berhasil menaklukkan Banu Hanifah, ini pengikutnya Musailimah, ya, Ali bin Abi Thalib menikahi seorang wanita dari Banu Hanifah yang bernama Khawlah bin Ja'far atau Khawlah binti Ja'far. Maka kemudian dari pernikahan ini lahirlah putra beliau yang bernama Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Dikenal dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Ya, jadi jangan salah, nanti ada anak Ali yang namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Ya, siapa ini? Kok anaknya Ali kemudian nisbatnya Al-Hanafiyah? Ya, karena dia berasal dari Bani Hanifah, ibunya berasal dari Banu Hanifah. Ya, wallahu taala a'lam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dengan demikian selesai kita dari kisah penumpasan gerakan Musailimah Al-Kadzab, ya, nabi palsu, ya, di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam kisah pengumpulan Al-Qur'an yang dilakukan di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan di malam hari ini bermanfaat bagi semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keimanan kita dan memotivasi kita untuk meneladani kepahlawanan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naqif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.